الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan kajian dari kitab Syarah Al-Usul Tsalatsah karya Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala di mana kita sampai pada pembahasan tentang al-isti'adzah. Wa dalil al-isti'adzah qauluhu taala qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi sebelumnya kita ingatkan kembali, kita telah membahas beberapa ibadah qalbiyah seperti al-mahabbah, al-khawf, al-raja, al-khushyah, al-rawbah, rahbah, al-khushu', ya, al-inabah, al-isti'anah. Kemudian kita sekarang akan membahas al-isti'adah. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. دليل الاستعاذة adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya Al-Falaq. Al-Falaq yakni as-subah, waktu subuh. Maka al-isti'adzah itu adalah ibadah. Ini adalah kesimpulan dari ayat ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adzah talabul iltija'i ila man yamna'uka min mahdhurin takhafuhu min ajli ay yadfa'a 'anka hadha asy-syai'. Hadhihi hiya al-isti'adzah. Isti'adzah itu talabul iltija', ya, menginginkan perlindungan ila man yamna'uka min mahdhur. Ya, meminta perlindungan kepada orang yang menghalangimu dari sesuatu yang tidak diinginkan, ya, itu secara umum makna dari isti'adzah. Maka ketika isti'adzah dalam konteks ibadah itu berarti kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dapat menghalangi kita dari semua hal-hal yang tidak diinginkan. Takhafuhu min ajli ayyadafa'anka hadzal syai'. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka atau karena, ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menghalangi sesuatu yang tidak diinginkan tersebut untuk terjadi, ya. Jadi isti'adzah itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak diinginkan. Itu inti dari definisi ini. Hadha hiya al-isti'adzah. Wal-isti'adzah naw'un min anwa'il ibadah. Dan isti'adzah itu adalah bentuk ibadah. Ya, dia ibadah qalbiyah dan juga ibadah qawliyah. Ya, isti'adzah itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati, dan ibadah qawliyah, ibadah lisan. Ya, hati kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah ibadah qalbiyah dan juga ibadah qauliyah, karena, ya, sebagaimana ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara asalnya adalah perintah juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengucapkan ini ibadah qauliyah. Ya, a'udzu birabbil falaq. La yajuzu an tasta'idza bighairillahi azza wa jal, faman ista'adza biqabrin aw biwathanin aw bi ayyi shay'in ghairillahi azza wa jal, fa innahu yakun musyrikan asyrikal akbar. Tidak bisa atau tidak boleh, ya, bagi engkau untuk meminta perlindungan kepada selain Allah azza wa jal, maka barang siapa yang meminta perlindungan kepada kuburan atau wathan, berhala. Wathan tidak hanya berhala batu yang dijadikan sebagai berhala, tidak. Wathan itu apapun yang dijadikan sebagai berhala, ya, bisa kuburan, bisa pohon, bisa batu, itu wathan. Au bi ayyi syai'in ghairillahi azza wa jalla, atau dengan segala apapun itu selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi kita untuk meminta perlindungan kepadanya, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yakunu musyrikan asyrikal akbar. Barang siapa yang melakukannya maka dia telah melakukan kesyirikan, syirik akbar. Wa qala ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. ya, bahwa ada orang-orang di antara manusia yang meminta perlindungan kepada orang-orang di kalangan dari kalangan jin, maka tidaklah orang-orang dari kalangan jin tersebut, tidaklah mereka kecuali hanya menambah dosa dari orang-orang dari kalangan manusia tersebut. Baik. Kanal Arab fi jahiliyatihim idza nazalu fi makanin minal ardi yaqulu ahaduhum a'udzu bi sayyidi hadzal wadi ay kabiril jin yasta'idzu bihi min syarri sufahai qawmi. Ya, kebiasaan orang Arab di zaman jahiliyah, ya, ketika Islam belum didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus untuk mendakwahkan dan menyebarkan Islam, maka orang-orang Arab itu terbiasa ketika mereka tiba atau melewati suatu daerah, maka mereka berkata, aku berlindung kepada sayyid dari lembah ini atau sayyid dari tempat ini. Ya, yang dimaksud dengan sayyid kabiril jin, ya, yaitu jin yang tetua di situ, ya. Maka inilah kebiasaan mereka, dan ini juga terjadi di negeri kita, ya, permisi mbah gitu, kalau melewati sebuah tempat atau sebuah daerah atau berdiam sementara di sebuah daerah, maka mereka meminta izin atau berlindung kepada yang menunggu, ya, berlindung kepada penunggu tempat itu. Yasta'idzu bihi min syarri sufahai qaumih, yakni mereka meminta perlindungan kepada, ya, kabiril jin, jin yang paling dituakan di situ, ya, dalam rangka supaya melindunginya dari keburukan, ya, sufahai qaumih, yaitu kaum-kaum dari jin tersebut yang sufaha, yang bodoh, ya. Jadi bisa jadi ada salah satu bawahan atau rakyat dari jin di situ yang kemudian berbuat, ya, yang tidak diharapkan kepada dia, oleh karena itu dia meminta perlindungan kepada bosnya atau kepada tuannya atau kepada, ya, yang paling dituakan dari jin di tempat itu. Maka di sini ini adalah kebiasaan yang juga terjadi di negeri kita sebagaimana telah kita sebutkan tadi, dan ini adalah kesyirikan, ya, karena ini meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sementara meminta perlindungan isti'adzah adalah ibadah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mubtilan lidzalika wa mubayyinan lima yushra' badalahu. Ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, mengingkari hal tersebut, mengingkari praktek tersebut. Ya, kemudian beliau menjelaskan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penggantinya. Ya, oleh karena itu dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa seandainya seseorang itu mencukupkan diri pada apa yang disyariatkan, maka dia akan selamat dunia akhirat, ya. Tidak perlu kemudian mengganti apa yang disyariatkan dengan sesuatu yang bisa jadi bahkan itu adalah kesyirikan, syirik akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Man nazala manzilan, ini nun sama zai, ya. Jadi bukan ta sama ro, ya. Man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian maka hendaknya dia berkata, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan atau dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Barang siapa yang mengucapkannya maka tidaklah membahayakannya, tidaklah bisa membahayakannya, ya, sesuatu apapun hatta yartahila, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Perhatikan kita terjemahkan, lam yadurruhu syai'un, tidak ada yang bisa membahayakannya, sesuatu apapun, ya, umum berarti ada frase apapun di situ. Mengapa? Karena di sini syai'un nakirah fi siyaqin nafi, nakirah fi siyaqin nafi, yakni ini syai'un isim nakirah dalam konteks penafian maka itu menunjukkan umum, ya. Tidak ada yang bisa membahayakannya sesuatu apapun hatta yartahila min manzili dzalik, sampai dia pergi dari tempatnya tersebut. Syekh bin Baz rahimahullah beliau menjelaskan bahwa kalau kita lihat di zaman ini tentunya doa ini atau lafaz ini disyaratkan untuk kita baca tidak hanya ketika kita singgah di suatu tempat tapi juga ketika kita misalnya di moda-moda transportasi yang itu sudah seperti tempat, ya. Misalnya dicontohkan kereta, misalnya kereta kita lihat ketika kita naik kereta kita tidak singgah di suatu tempat karena keretanya bergerak bergerak cepat. Akan tetapi kita di kereta bisa tidur, bisa bisa ke belakang gitu ya. Alhamdulillah juga bisa sholat dan seterusnya. Menjadi seperti kita singgah di suatu tempat. Ya, maka juga disyariatkan Allah taala ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah untuk menyebutkan atau untuk membaca lafaz ini ketika kita naik kereta, begitu pula ketika kita naik pesawat, begitu pula ketika kita naik kapal dan seterusnya. Baik. Hadza huwa al-badil as-sahih. Ini adalah pengganti yang sahih dari praktek kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakat, ya, oleh sebagian masyarakat, ya, al-isti'adzah bi kalimatillahi tammah atau bi kalimatillahi tammat badalan min al-isti'adzah bil jin, ya. Jadi pengganti dari meminta perlindungan kepada jin adalah meminta perlindungan kepada Allah, ya, dan lafaz ini meminta perlindungan kepada kalimatullah yang sempurna. Meminta perlindungan kepada kalimatullah yang itu sempurna. Maka ini adalah pengganti. Dan ketika sudah ada pengganti dan setiap kesyirikan itu, ya, seperti misalnya kesyirikan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bersandar kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah ibadah, diarahkan kepada selain Allah syirik, kesyirikan. Maka setiap kesyirikan pasti ada penggantinya di syariat yang itu jauh lebih baik, ya. Pengganti dari tawakal kepada selain Allah adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, takut yang bersifat ibadah, penggantinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dihadapkan pada pilihan, ya, melakukan ibadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, ya, mentauhidkan Allah, mengarahkan ibadah kepada Allah, mengarahkan takut kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, isti'adzah kita kepada Allah, mengapa kita kemudian memilih pengganti yang itu buruk, ya, tidak hanya lebih buruk tapi buruk, yaitu kesyirikan, ya. Jadi na'am, jadi itulah bahayanya dari kesyirikan, ya, khususnya ada penggantinya dan penggantinya itu adalah tauhid. Di saat yang sama kita memilih bisa melakukan tauhid, bisa merealisasikan tauhid atau melakukan kesyirikan, mana yang kita pilih? Kedua-duanya, ya, kalau kita lihat gitu, ya, kita sama-sama melakukan sesuatu tersebut, ya. Ada orang tawakalnya kepada selain Allah, ada orang lain tawakalnya kepada Allah, sama-sama tawakal, tetapi kita arahkan ke mana gitu, ya. Jadi tidak ada uzur bagi orang yang mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Khawatirnya nanti kita ditanyakan, antum mengapa mengarahkan rasa takut antum, rasa atau perbuatan isti'adzah antum, isti'anah antum dan seterusnya kepada selain Allah, sementara di saat yang sama antum bisa mengarahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya Al-Falaq, yakni As-Subh. Al-Falaq huwa As-Subh. Rabbul Falaq huwa Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Rabb-nya Al-Falaq maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala Falikul Isbah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Falikul Isbah, yakni muzhiru nuris subh fi dhulamil lail. Ya, yang menampakkan cahaya subuh ketika gelapnya malam, ya, sehingga yang awalnya malam, ya, yang awalnya gelap kemudian ditampakkan cahaya subuh, maka itu yang menampakkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manil ladzi yaqdiru ala hadza ila Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa mengubah yang dari awalnya gelap malam kemudian menjadi terang di siang hari? Ya, siapakah yang memunculkan cahaya subuh tersebut? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bi rabbil falak ay rabbis subah idza asbah. Aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falak, yakni Rabb dari waktu subuh ketika ya, waktu subuh itu muncul ya, ketika waktu subuh itu datang. Ya, maka Al-Malik Al-Mutasarrif fihi Al-Qadir alaih. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menguasai waktu subuh dan juga waktu-waktu selainnya, Al-Mutasarrif fihi, yang mengatur ya apa-apa yang terjadi di situ atau apa-apa yang ada di situ, Al-Qadir alaih, zat yang mampu untuk melakukan semua hal tersebut. Min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadza yashmalu syarra jami'il makhluqat. Maka ini mencakup keburukan semua dari makhluk. Yasta'idzu billahi min syarri jami'il makhluqat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan semua makhluk, ya. Maka ketika kita mengucapkan ini, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, maka kita ya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan semua makhluk. Hadza yakfika an kulli isti'adzatin aw ta'udzu mimma yaf'aluhu an-nas. Maka ini sudah mencukupi dari semua bentuk isti'adzah yang lain. Ya. Mengucapkan lafaz ini, ya a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, itu sudah mencukupi ya dari semua bentuk isti'adzah yang lainnya. Au ta'udzu mimma yaf'aluhu an-nas, au ta'awudz mimma yaf'alu an-nas, ya. Hadza yakfika an kulli isti'adzatin au ta'awudzin mimma yaf'aluhu an-nas. Ini sudah mencukupi dari semua bentuk isti'adzah atau ta'awudz yang itu dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh orang-orang, ya. Maka itu sudah mencukupi, enggak perlu kita ikut-ikutan orang-orang melakukan apa yang mereka lakukan, ya, isti'adzah, bentuk-bentuk isti'adzah yang lainnya kepada jin, kepada macam-macam gitu ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan juga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan ghasik idza waqab. Al-ghasik maknanya adalah zulamul lail, gelapnya malam, keburukan malam ketika keburukan itu datang, ketika gelapnya malam itu datang. Ya, maka li'anna dhulamal lail takhruju fihi al-wuhush was-siba. Ya, karena ketika gelapnya malam maka keluarlah binatang-binatang liar, fa anta taqa'u fi khatarin tasta'idzu billahi min syarri hadzal dhulam wa ma tahtahu min hadzal mu'dhiyah. Maka ya, fa anta taqa'u fi khatarin, ya, ketika gelapnya malam maka kita bisa jadi dalam kondisi berbahaya, ya, karena banyak binatang liar yang keluar. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan gelapnya malam dan apa-apa yang ada di balik dari gelapnya malam tersebut, apa-apa yang bisa membahayakan, mu'dhiya. Jadi di sini setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari semua makhluk, dari keburukan semua makhluk, maka kemudian dirinci. Ya. Jadi ada menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Min syarri ma khalaq itu umum. Setelah itu disebutkan yang khusus, min syarri ghasikin idza waqab, keburukan gelapnya malam. Kemudian min syarri nafathati fil 'uqad, dari keburukan penyihir. Min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad. Jadi disebutkan tiga hal yang khusus setelah sesuatu yang umum. Ini menunjukkan bahwa tiga hal yang khusus yang disebutkan ini adalah keburukan yang berbahaya, yang disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di surat yang pendek. Itu menunjukkan bahwa ini harus kita berikan perhatian yang lebih, ya, dan karena khatar, bahaya dari tiga hal khusus yang disebutkan tersebut. Hal khusus yang pertama yang telah kita baca barusan, yaitu gelapnya malam. Kemudian hal khusus yang kedua setelah itu disebutkan, wa min syarrin nafathati fil 'uqad wa hiya sawahir, penyihir yang meniup buhul-buhul, ya, tasta'idzu billahi minas sihr wa ahlihi, li'anna as-sihr syarrun 'adzim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sihir, karena dari sihir dan orang-orang yang melakukan sihir, karena sihir itu adalah keburukan yang sangat besar. Baik. Jadi itu hal yang disebutkan kedua secara khusus, yaitu sihir dan penyihir. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Hal khusus yang ketiga yang disebutkan adalah hasad dan orang-orang yang melakukan hasad, orang-orang yang punya hasad. Ya. Jadi hasad itu adalah ya, keburukan yang berbahaya. Ya, tidak boleh kita kemudian ya, memelihara sifat hasad yang ada pada diri kita misalnya kepada orang lain. Ya, tidak boleh bagi kita untuk ya, memiliki sifat hasad. Ya, tidak boleh from hasad to hasad. Ya, from hasad to hasad. Dan, tapi dibalik, from hasad to hasad, hasadnya harus dibuang, gitu ya. Kita bertawabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al hasid huwa alladhi yatamanna zawal an-ni'mah an al-ghair, ya. Yatamanna zawal an-ni'mah an al-ghair. Orang yang hasad itu maksudnya adalah orang yang menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Idza ra'a 'ala ahadin ni'matan fa innahu yartazu wa yatamanna zawal hadhihi an-ni'mati hasadan wa baghyan. Ketika dia melihat seseorang memiliki nikmat, maka dia itu marah, ya, dan dia menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang tersebut dalam rangka hasad dan dalam rangka permusuhan. Wal iyadzu billah, maka ini tidak boleh kita lakukan, ya. Yang boleh dilakukan adalah ghibtah. Ghibtah adalah kita menginginkan seperti apa yang dimiliki oleh orang lain, tetapi kita tidak menginginkan orang lain tersebut kehilangan nikmat tersebut. Dan ghibtah itu dilakukan ya terkait ilmu syar'i, terkait ibadah, dan terkait harta yang sehingga orang lain itu bisa menyedekahkan hartanya. Kita ghibtah, kita ingin juga dalam rangka ingin melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih dari orang tersebut, gitu ya. Itu ghibtah, itu boleh bahkan harus ada, ya. Kalau tidak ghibtah, maka itu berarti orang tersebut tidak punya motivasi untuk melakukan kebaikan. Ada orang melihat orang berilmu begitu ya, kemudian dia biasa saja gitu kan, maka ini ya bermasalah. Harus dia harus ghibtah, dia harus menginginkan ilmu seperti yang dimiliki atau bahkan lebih dari orang lain tersebut, tanpa menginginkan ya orang lain tersebut kehilangan ilmu yang dimilikinya atau kehilangan harta yang dimilikinya. Misalnya dia dengan hartanya menyedekahkan atau bisa membantu dakwah, kita ingin juga bisa melakukan amalan kebaikan tersebut, begitu ya, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita juga diberikan harta yang bisa kita gunakan untuk bersedekah atau membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ghibtah. Kalau orang melihat orang lain menyedekahkan hartanya kemudian dia biasa saja gitu ya dan enggak ada motivasi sama sekali, maka ya dia tidak ghibtah. Maka ini buruk, ya, ini buruk. Sebaliknya dari ghibtah adalah hasad. Hasad itu adalah keburukan. Ya, tidak boleh kita membiasakan diri memelihara hasad yang ada di diri kita. Wa huwa min a'dhamil khisalil madhmumah. Hasad adalah di antara bentuk atau di antara karakteristik buruk atau sifat buruk yang paling besar yang bisa dimiliki oleh seseorang. Li'anna fihi i'tiradan 'ala Allah. Karena hasad itu bentuk i'tirad 'ala Allah, bentuk keberatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hasad kepada orang lain, kita menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain tersebut, sama saja kita merasa keberatan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu kepada dia? Ya, wa fihi isaa'ah ilal khalq. Demikian pula itu juga adalah bentuk ya keburukan yang kita lakukan kepada orang lain. Maka terkumpul su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan as-su' kepada orang lain. Baik, wa yadkhulu fihi al-a'in. Termasuk juga di dalamnya adalah orang yang memiliki a'in atau memiliki hasad, yaitu a'in, yaitu alladhi yusibu bi nazratihi, orang yang menimpakan penyakit kepada orang lain gara-gara dia memandangi orang lain tersebut memiliki nikmat, begitu ya. Maka itu adalah a'in. Li'anna al-isabah bil-ain na'un minal hasad. Ya. Jadi, a'in itu adalah bentuk dari hasad. Fa'anta tasta'idhu billahi min hadhi syurur. Kita meminta perlindungan dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan ini. Jadi kita minta perlindungan dari dua hal. Yang pertama, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terkena hasad atau ain dari orang lain. Yang kedua, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sendiri tidak memiliki sifat hasad atau menimpakan ain kepada orang lain, ya. Fadalla ala anna al-isti'adzah ibadatun la yajuzu an tusraf li ghairillah. Ya, maka ini menunjukkan bahwa isti'adzah itu adalah ibadah, tidak boleh bagi kita untuk mengarahkannya atau menyimpangkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fala tasta'idzu bil makhluq, wa man ista'adza bil makhluq faqad asyraka billahi azza wa jalla. Wan Nabi SAW yaqul li Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya, maka janganlah kita meminta perlindungan kepada makhluk. Barang siapa yang minta perlindungan kepada makhluk, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW, sementara Nabi Muhammad SAW telah bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jika engkau hendak meminta ingin minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, wa bisa kita terjemahkan sebagai sementara, ya. Tidak hanya dan. Wa itu tidak hanya maknanya dan, ya. Baik. Wa qaluhu ta'ala, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya an-nas, yakni manusia, Rabb-nya manusia. Wa fi qaulihi ta'ala, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ini berarti akhir ayat salah tempat, ya. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Maka ini adalah surat An-Nas, ya, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah, ya, dari keburukan syaitan, dari keburukan syaitan dan bisikan-bisikan syaitan. Amarallahu azza wa jalla bil isti'adzah bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, hadhihi kulluha asma' wa sifat lillahi azza wa jalla, wa fiha anwa'ut tauhid ats-tsalatsah. Tauhidul rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma'i was sifati. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Rabb-nya manusia, rajanya manusia, ya, Tuhannya manusia atau sesembahannya manusia. Maka ini semua adalah nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabb, Ar-Rabb itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik Al-Ilah. Yani ini adalah nama-nama Allah dan di dalamnya ada sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, rububiyah, ya, kemudian sifat milik, kemudian juga sifat uluhiyah atau ilahiyah. Maka ini adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan di dalamnya terkandung tiga kategori tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma'i was sifat. Baik. Ista'aztu billahi wa bihadhil asma'i was sifat. Ini bisa dibaca ista'azta billahi wa bihadhil asma'i was sifat. Ya, engkau minta perlindungan kepada Allah kepada, ya, minta perlindungan dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat ini. Ista'azza min syarril wasawis atau min syarril waswas wa huwa syaitan. Ya, engkau minta perlindungan atau aku minta perlindungan dari keburukan waswas. Apa yang dimaksud waswas? Ya'ni syaitan. Taib. Jadi was-was itu sendiri maknanya adalah syaitan, ya. Atau bisa juga dimaknai seperti yang kita pahami di bahasa Indonesia, was-was yang ditimbulkan oleh syaitan, gitu, ya. Atau kita pahami sebagaimana disebutkan oleh penulis atau pensyarah, was-was itu sendiri adalah syaitan. Taib. Maka kita lihat di sini, kalau di surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta perlindungan, ya, dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, badan kita, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Apa pengaruh dari, ya, keburukan makhluk, keburukan gelapnya malam, binatang liar bisa berkeliaran keluar ketika gelapnya malam, keburukan dari penyihir, keburukan dari orang yang hasad, apa efek yang bisa terjadi, ya, kita sakit atau badan kita menjadi sakit atau badan kita menjadi terluka dan seterusnya, ya. Maka di surah Al-Falaq kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari hal-hal yang bisa membahayakan badan kita, ya. Sementara di surat An-Nas kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan dari syaitan yang itu bisa membahayakan agama kita. Hah. Maka Al-Falaq, ya, kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang bisa menimpa badan kita. Sementara surat An-Nas kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang bisa membahayakan agama kita. Kemudian di surat Al-Falaq kita lihat, ya, kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya Al-Falaq. Lafaz di mana kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, ya, satu nama atau satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Rabb Al-Falaq. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan meminta, ya, empat kalimat berikutnya atau empat ayat berikutnya, ya, menyebutkan, ya, sesuatu yang kita minta perlindungan kepada Allah darinya. Yang pertama keburukan makhluk, keburukan gelapnya malam, keburukan penyihir, keburukan orang yang hasad, gitu ya. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzu birabbil falaq satu kali, kemudian menyebutkan keburukan, jenis-jenis keburukan, ya, empat keburukan di empat ayat setelahnya. Di mana empat keburukan ini tadi telah kita sebutkan, satu keburukan untuk umum, tiga keburukan berikutnya adalah khusus. Sementara di surat An-Nas kita lihat kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tiga kali disebutkan, tiga kali kita menyebutkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu cuma menyebutkan satu item, ya, satu hal yang kita meminta perlindungan kepada Allah darinya, yaitu apa? Syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan Allah dari sesuatu yang bisa membahayakan agama kita, kita diajarkan untuk, ya, menyebutkan nama dan sifat Allah sampai tiga kali di sini. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini adalah taukid, ya. Ini adalah penekanan. Ya, ini adalah untuk menekankan bahwa kita harus benar-benar meminta perlindungan dari sesuatu yang bisa membahayakan agama kita. Ya, ini sesuatu yang lebih berbahaya daripada sesuatu yang bisa membahayakan badan kita. Hah? Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas kalau kita renungkan banyak pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya, ya, di antaranya adalah hal ini, ya, dan ini menunjukkan bahwa, ya, rusaknya agama seseorang itu lebih buruk daripada sakitnya badan dia, penyakit hati lebih buruk daripada penyakit fisik, ya, obat hati itu jauh lebih dibutuhkan daripada obat yang menimpa badan manusia. Tetapi tentunya, ya, mengatakan hal ini tidak kemudian berarti kita menyepelekan kesehatan badan kita, ya, itu juga tidak boleh kita berpikir demikian, karena di surat Al-Falaq di sebelumnya telah kita membahas kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa membahayakan badan kita, ya. Nah, jadi di antara perbuatan mencegah kita tertular penyakit COVID-19, di antara dalilnya itu adalah surah Al-Falaq. Ya, di antara dalilnya adalah surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Di antara keumuman syarri ma khalaq adalah syarri dari keburukan dari, ya, virus corona. Maka kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil langkah-langkah yang bisa membuat kita tidak tertular, yang bisa mencegah kita dari penularan penyakit ini adalah langkah-langkah yang syar'i, sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, ya, dan di antara dalilnya adalah surat Al-Falaq ini. Baik. Kemudian ammal waswas, baik. Ammal waswas bil kasr, yani wiswas, amal wiswas bil kasr, fahuwa masdaru waswasa yuwaswisu. Wiswas itu adalah perbuatannya. Waswas adalah syaitan yang melakukan perbuatan tersebut. Wiswas adalah perbuatannya. Amal waswas, fahadha ismun min asma'is syaitan. Adapun waswas, dia adalah di antara nama dari syaitan. Ya, nama lain dari syaitan adalah waswas. Li'annahu yuwaswisu lil insani wa yukhayyilu ilaih. Karena syaitan itu membisikkan kepada manusia dan membuat manusia tersebut ya bisa berpikiran yang tidak-tidak begitu ya. Wa yushghiluhu min ajli ayyulki fi qalbihi ar-ru'b wa taraddud wal hayrah fi umuri. Dan syaitan itu membuat sibuk manusia, membuat sibuk hati manusia sehingga syaitan tersebut bisa memasukkan ke dalam hati manusia tersebut ar-ru'b, ini rasa takut, khawatir, taraddud, ya, keraguan-keraguan, kebingungan, hayroh, ya, kebingungan dalam perkara-perkara yang dilakukan oleh orang tersebut, khususan fi amril ibadah, khususnya dalam perkara ibadah. Fa inna syaitan yuwaswisu lil insani fil ibadah hatta yalbisa alaihi hatta yulbasa alaihi salatuhu aw ibadatu. Karena syaitan itu membisikkan kepada manusia ketika manusia tersebut sedang beribadah, ya, sehingga sholat dan atau ibadahnya orang tersebut menjadi ya, penuh keraguan. Ya. Thumma yantahi bihil amr ila ayyah ruja minas sholati wa yatakida anha batalat. Sehingga syaitan tersebut bisa membuat manusia tersebut keluar dari sholatnya, yakni menghentikan sholatnya dan karena dia meyakini bahwa sholatnya telah batal. Misalnya, syaitan membisikkan kepada manusia, antum barusan buang angin. Ah. Antum barusan buang air kecil ketika sholat, ini barusan baru saja. Maka orang tersebut akhirnya menjadi ragu-ragu, akhirnya membatalkan sholatnya. Ini adalah gangguan dari syaitan. Aw yusalli tsumma yataqidu annahu ala ghairi wudu. Atau dia sholat, kemudian setelah selesai sholat, kemudian syaitan membisikkan kepada dia, sehingga orang tersebut berpikir bahwa kayaknya sholat ana barusan tidak dilakukan dengan wudu, ya kayaknya tadi anda belum wudu kemudian langsung sholat dan seterusnya, ya au annahu ma qama li kadza au annahu ma fa'ala kadza wa yusbihu fi waswasin wa la yatma'inu ila ibadati, ya atau syaitan membuat orang tersebut berpikir bahwa dia belum melakukan ini, dia belum melakukan itu gitu ya, kayaknya tadi ketika wudu tangan-tangan ana belum terbasuh semua dan seterusnya. Kayaknya tadi setelah wudu kemudian ana masih keluar kencing lagi dan seterusnya. Ini di antara bentuk was-was dari syaitan. Sehingga dia menjadi terjerumus dalam was-was dan tidak bisa tuma'ninah, tidak bisa tenang dalam ibadahnya. Wallahu jalla wa ala a'tana ad-dawa li hadzal khatar wa dzalika bi an nasta'idza billahi min syarri hadzal waswas. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita obat dari penyakit ini, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan waswas, dari keburukan syaitan. Adapun al-khannas, ya, al-khannas itu di sini disebutkan setelah waswas, min syarril waswasi Al-Khannas. Al-Khannas itu adalah syaitan juga. Tetapi ini di antara nama lain dari syaitan, ya. Makna dari Al-Khannas alladzi yatakhallafu wa yabta'id. Yaitu yang kabur atau pergi, ya. Maknanya adalah syaitan itu dia kabur ketika kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yuwaswisu idza ghafalat an dzikrillah. Maka ketika syaitan disifati sebagai al-khannas, maka syaitan pada hakikatnya bisa memberikan waswas kepada kita ketika kita jauh dari zikrullah. Wa yakhnas ay yata'akhkhar idza dzakarta Allah 'azza wa jalla, fa huwa waswasun ma'al ghaflah. Wa khannasun idza 'inda dzikrillah 'azza wa jalla. Jadi syaitan itu yakhnas, yakni yata'akhkhar, yakni kabur ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu syaitan itu adalah waswas ma'al ghaflah. Syaitan itu adalah dia baru membisikkan sesuatu ke hati manusia ketika hati manusia tersebut sedang lengah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa khannas inda dzikrillah, dan kemudian syaitan itu kabur setelah hati manusia tersebut menjadi tidak lengah kembali gitu ya, menjadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sifat syaitan. Ketika hati manusia lengah, dia membisikkan sesuatu ke dalam hati manusia, membisikkan keraguan, membisikkan khawatiran, membisikkan ketakutan, membisikkan hasad, bisikan prasangka yang buruk dan seterusnya. Maka ketika hati lengah, dia was-was. Ketika hati tidak lengah, ketika hati mengingat Allah, dia khonnas. Yakni dia kabur karena orang tersebut telah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, syaitan yang membisikkan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ka'annal ma'na wallahu alam annahu hunaka muwaswisina muwaswisina minal jinni wa minal insi yuwaswisuna lin nas. Ya, jadi seolah maknanya wallahu alam adalah bahwa ada orang-orang pembisik dari kalangan jin dan dari kalangan manusia membisikkan ke dalam dada manusia, yaitu nannasa wa yushakkikunahum. Mereka mendatangi manusia dan membuat mereka ragu-ragu. Fakama anna lil jinni syayatin yuwaswisun, fakadzalika lil insi syayatin yuwaswisun. Maka sebagaimana jin itu memiliki, di antara jin ada yang berupa syaitan, yakni membisiki sesuatu yang buruk kepada manusia, maka demikian pula dari kalangan manusia ada syaitan juga yang membisiki. Fa anta tasta'idzu billahi min syarril qabilain. Maka engkau berlindung kepada Allah dari keburukan dua kelompok ini. Wa li hadza yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ta'awadha muta'awidhun bimithlihima. Ma ta'awadha muta'awidhun bimithlihima. Tidaklah seorang yang meminta perlindungan itu meminta perlindungan dengan yang semisal dengan keduanya. Apa yang dimaksud dengan keduanya? Ya, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Keduanya di sini bukan jin dan manusia ya, bukannya. Tapi surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ma ta'awadha muta'awidhun bimithlihima. Tidaklah seorang yang minta perlindungan ya dengan yang semisal keduanya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ay hataini suratain fayambaghi lil muslim ay yaqra'ahuma fi adbaris salawat wa yukarriruha wa yaqra'ahuma wa yukarrahuma wa yaqra'ahuma 'inda an-nawm ma'a ayatil kursi wa suratul ikhlas. Maka wajib bagi seorang muslim untuk membaca kedua surat tersebut setelah selesai salat dan mengulanginya dan membacanya ketika hendak tidur ya, bersama dengan membaca ayat kursi dan surat al-ikhlas. Yaqra'u ayatul kursi wa suratul ikhlas wal mu'awwidhatain yaqra'uhuma dubra kulli salatin wa yukarriruhuma thalathan ba'da al-maghrib wa ba'da al-fajr. Ya, seorang itu hendak yang baca ayat kursi, surah al-ikhlas dan al-mu'awwidhatain, maknanya adalah surah al-falaq dan surah an-nas. Dia membaca kedua surat tersebut setiap selesai sholat dan mengulanginya tiga kali setelah maghrib dan fajar. Wakadzalika yaqra'uhuma 'inda an-nawm min ajli ayyabta'ida anhu asy-syaitanu fala yukaddiru 'alayhi nawmahu wa yus'ijuhu bil ahlam. Demikian pula dia hendaknya membaca kedua surat tersebut ketika hendak tidur dalam rangka supaya syaitan itu menjauh darinya, kabur darinya, sehingga syaitan itu tidak ya membuat dia takut atau khawatir, ya tidak membisikkan sesuatu yang bisa mengkhawatirkan atau membuatnya takut ya, atau membuat tidurnya itu penuh dengan ya keburukan gitu ya, mimpi buruk. Wa yus'ijuhu bil ahlam, na'am, dan membuat tidurnya tersebut atau membuat dirinya tersebut menjadi khawatir atau takut gara-gara mimpi buruk yang diberikan oleh syaitan. Asyhadu min hataini suratain annallaha amara bil isti'adzah bihi wahdahu. Ya. Sisi pendalilan dari dua surat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala anna al isti'adzah bi ghairihi minal jinni aw minal insi aw min ayyi makhluqin annahu la yajuz. Ya, maka ini menunjukkan bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah dari kalangan jin ataupun manusia ataupun dari kalangan makhluk selainnya, batu, pohon, kuburan dan seterusnya, maka annahu la yajuz, itu tidak boleh, li annaha na'un min anwa'il ibadah, karena ini adalah bentuk ibadah. Inilah yang menjadi alasan kita sering menyebutkan bahwa kalau kita sudah tahu prinsip Tidak boleh kita mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Kita juga harus tahu apa saja yang merupakan ibadah, apa saja yang merupakan bentuk ibadah, ya. Dan harus kita menyadari bahwa meminta perlindungan itu adalah bentuk ibadah. Perkataan permisi Mbah, ya, itu adalah bentuk meminta perlindungan, dan meminta perlindungan itu adalah ibadah yang seharusnya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi seseorang melakukan hal tersebut karena dia mengira bahwa itu bukan bentuk ibadah, ya, cuma sekedar perkataan saja, cuma sekedar minta izin gitu ya. Sama saja ketika kita minta izin lewat depan rumah orang lain, maka demikian pula kita minta izin juga di sini gitu ya. Tidak demikian. Ya, isti'adzah itu adalah bentuk ibadah yang harus diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk pada istighatsah. Wa dalil istighatsah, dalilnya istighatsah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ya, tastaghitsuna rabbakum, engkau minta perlindungan, pertolongan dan perlindungan kepada Rabbmu, fastajaba lakum, maka kemudian dia mengabulkan untukmu. Ya, al-istighatsah hiya na'un min anwa'il ibadah. Istighatsah itu adalah bentuk ibadah. Wa hiya talabul ghaus, ya, meminta keselamatan. Wa hiya la takunu illa 'inda syiddah. Istighatsah itu tidak terjadi kecuali ketika dalam kondisi, ya, darurat, dalam kondisi terjepit, terdesak. Meminta perlindungan isti'adzah, ya, dan istighatsah sama-sama minta perlindungan, tapi istighatsah itu ketika syiddah, 'inda syiddah. Idza waqa'a al-insanu fi shiddatin fa innahu yatlubul ghautha min Allah wan najata min hadhihi shiddah. Ketika seseorang itu terjatuh dalam sebuah mara bahaya, terdesak, terjepit, mara bahaya bakal segera menimpa misalnya, maka dia meminta perlindungan, keselamatan dan terhindar dari mara bahaya tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah istighatsah. Wal istighatsah ala nau'ain. Istighatsah itu ada dua jenis. Yang pertama, al istighatsah bil makhluk fi ma la yaqdiru alaihi illa Allahu azza wa jalla, hadza syirkun. Ya, istighatsah kepada makhluk di mana, ya, dia meminta perlindungan, dia meminta keselamatan kepada makhluk padahal sesuatu tersebut tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah kesyirikan. Faman istaghatha bighairi Allahi min jinnin aw insin aw ghaibin aw amwatin fa inna hadha syirkun billahi azza wa jalla. Barang siapa yang meminta perlindungan dan keselamatan kepada selain Allah, baik itu dari kalangan jin atau manusia atau, ya, ghaibin, orang yang tidak ada di depan kita tapi jauh, atau amwat, orang yang sudah mati, maka ini adalah syirkun billah, ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka ketika seseorang dalam kondisi terdesak, terjepit dalam pesawat yang hendak mau jatuh, naudzubillah min dzalik, semoga kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ketika seseorang itu sedang berada dalam kondisi demikian, dia beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ketika dalam kondisi terjepit, terdesak tersebut, dia istighatsah kepada jin, dia istighatsah kepada Husain, ya Husain, dan seterusnya. Ya, ini sudah dalam kondisi genting, terjepit, ya, gunakan waktu-waktu itu untuk bertaubat dan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kita dalam kondisi tersebut kecuali tawakal kepada Allah, kecuali menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa-siapa yang menjadi tanggungan kita di belakang, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menjaganya. Ya, bahkan walaupun kita masih hidup, kita tidak bisa menjaganya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dalam kondisi tersebut tidak ada yang bisa kita lakukan lagi kecuali, ya, istighatsah billah, at-taubah ila Allah, al-inabah ila Allah, dan seterusnya. Maka itu hendaknya kita sering mengingat kondisi-kondisi seperti itu, sehingga walaupun kita dalam kondisi rohah, walaupun kita dalam kondisi aman dan selamat, alhamdulillah, kita tetap bisa menghadirkan betapa kita sangat butuh kepada pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal istighatsa bil amwat wa bil ghaibin minasy syayatin wal jinni hadza syirkun billahi azza wa jalla. Istighatsa kepada orang mati dan kepada orang yang tidak ada di depan kita dari kalangan syaitan ataupun jin ataupun manusia, ya, maka itu adalah syirkun billahi azza wa jalla. Misalnya, kalau kita misalnya dalam kondisi terjepit atau terdesak mau tenggelam misalnya, ya, kita enggak bisa renang, kita di sungai, ya, dan kita mau tenggelam. Kemudian ada orang di pinggir sungai yang bisa menolong kita, maka kita meminta pertolongan kepada dia, maka itu boleh, ya. Ini minta pertolongan secara kauni. Itu boleh. Ya, dan itu disyariatkan dalam rangka hifdzun nafas, menjaga nyawa, ya. Akan tapi ketika orang dalam kondisi terjepit seperti itu, mau tenggelam, kemudian dia meminta pertolongan syekhnya. Syekhnya di mana? Di Timur Tengah. Syekhnya di mana? Di Amerika dan seterusnya, ya. Di antara tarekat-tarekat sufi, markasnya itu ada yang di Amerika. Maka meminta perlindungan kepada syekhnya, kepada wali Allah dan seterusnya, padahal syekhnya tersebut jauh, ya, lokasinya. Maka ini adalah kesyirikan. Ya, maka ini adalah kesyirikan. Atau ghaibin, yang dimaksud ghaibin di sini adalah jin atau syaitan, ya, meminta perlindungan kepada jin, kepada mbah siapa, mbah siapa, mbah fulan, gitu, ya, ketika dalam kondisi terjepit atau terdesak seperti itu. Maka kita simpulkan bahwa baik dalam kondisi terjepit ataupun tidak, terdesak atau tidak, ya, istighatsah ataupun isti'adzah tidak boleh kita arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. An-na'u tsani al-istighatsah bil makhluq al-hadir al-hayy fi ma yaqdiru alaihi. Meminta perlindungan atau meminta pertolongan, perlindungan dan keselamatan kepada makhluk, maksudnya minta tolong diselamatkan kepada makhluk, dia hadir, dia ada di sekitar kita dan dia hidup dan dia mampu untuk melakukannya. Meminta kita mau tenggelam, ya, naudzubillah min dzalik, ya, kita mau tenggelam misalnya, dan kita minta pertolongan kepada orang lain, ya, yakni itu adalah diantara hal yang bisa dilakukan oleh manusia, ya, menolong orang lain yang mau tenggelam itu hal-hal yang masih termasuk dalam ranah perbuatan yang bisa dilakukan oleh manusia. Maka meminta perlindungan kepada orang lain dalam kondisi tersebut itu boleh, ya, tidak boleh kemudian kita berpikir, ya, ini syirik juga kalau kita minta pertolongan kepada orang lain. Tidak demikian, itu adalah keyakinan yang salah, ya. Sebagaimana disebutkan pensyarah di sini, Syekh Fauzan hafizahullah, hadza jaiz, ini boleh dilakukan, ya. Qala ta'ala fi qissati Musa fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Ketika Musa masuki kota, kemudian ada dua orang yang sedang berselisih, satu orang dari kalangannya Musa, satu orang dari bukan kalangannya Musa. Yang dari kalangannya Musa itu meminta pertolongan kepada Musa, ya, untuk melawan orang yang dari bukan kalangannya Musa. Maka ini adalah istighatsah dan ini istighatsah kepada manusia yang manusia itu mampu untuk melakukannya, dan dia ada di situ hadir, hai, masih hidup dan dia mampu untuk melakukannya, maka itu tidak masalah. Kemudian azzabah, ya, azzabah, ini kita insya Allah akan membahas azzabah dan an-nazr, ya. Jadi azzabah itu juga adalah ibadah. Wadalilu zabah qauluhu ta'ala, dalilnya dari zabah, zabah itu adalah menyembelih. Menyembelih adalah di antara bentuk ibadah. Tapi nanti ada beberapa jenis menyembelih, insya Allah kita akan bahas sebentar lagi. Ya, dalil bahwa menyembelih itu termasuk bentuk ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya, katakanlah bahwa salatku, nusukku, hidupku, matiku semuanya adalah, ya, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbnya seluruh alam. Ya, maka ini menunjukkan bahwa di antara dalilnya nusuk, nusuk di sini, ya, termasuk zabah, menyembelih. Maka sembelihanku, yakni nusuk sembelihanku itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa zabah sembelihan itu adalah menyembelih itu adalah bentuk ibadah. Ya. Jadi nusuk di sini juga bisa bermakna ya ibadah secara umum gitu ya. Jadi di antara bentuk ibadahnya tentunya adalah menyembelih ya atau bisa dimaknai adalah kurban ya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi ya sembelihanku atau kurbanku itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dzabah adalah ibadah. Akan tetapi adzabah ala arba'ati aqsam. Ya, walaupun demikian kita harus mengetahui bahwa dzabah itu ada empat jenis. Yang pertama adzabah ala wajhi taqarrub wa ta'zim li ahadin ma. Hadza la yajuzu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Jenis yang pertama dari menyembelih adalah menyembelih dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri dan mengagungkan sesuatu atau seseorang. Maka ini tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, li'annahu minal ibadat al-maliyah, karena ini adalah bentuk ibadah maliyah, ibadah yang kita lakukan dengan harta. Ya, fala yajuzu dzabh lil jinni wala lis syayatin wala lil muluk war ru'asa ta'ziman lahu. Maka tidak boleh bagi kita untuk menyembelih untuk jin atau untuk syaitan atau untuk para raja atau untuk para pembesar dalam rangka mengagungkan mereka. Karena hadhihi ibadah la tajuzu illa lillahi azza wajalla, karena menyembelih yang disertai dengan bentuk perasaan mendekatkan diri dan mengagungkan itu adalah ibadah dan tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Falladzina yadhbahuna lil jinni min ajli salamah min syarrihim aw min ajli syifa'il mardha kama yaf'aluhu al-kuhan wal munajjimun alladzina yad'una al-ilaja wa yaquluna lin-nasi اذبحوا كذا لاجل شفاء مريضكم ولا تذكروا اسم الله عليه هذا شرك اكبر شرك اكبر مخرج من المله. Ya, maka orang-orang yang menyembelih untuk jin dalam rangka untuk mencari keselamatan dari keburukan mereka baru pindah rumah kemudian menyembelih untuk jin penunggu rumah tersebut, baru pindah rumah kemudian berkata misi mbah ya dan seterusnya, maka itu tidak boleh karena itu adalah bentuk ibadah dan ibadah yang diarahkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Atau dia menyembelih untuk jin dalam rangka untuk menyembuhkan penyakitnya, ini juga tidak boleh ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para dukun dan orang-orang peramal ya, yang mereka itu yad'una al-ilaj yang mereka itu mengklaim bahwa mereka bisa menyembuhkan penyakit, kemudian mereka berkata kepada manusia, "Idzbahu kadza, sembelihlah hewan ini." Ya, kemudian ini dalam rangka supaya engkau bisa sembuh dari penyakitmu dan janganlah menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini adalah syirkul akbar, mengeluarkan seseorang dari agama, mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, pembatal keislaman. وهذا الذي قال الله تعالى محذرا من فعله لغير الله. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memperingatkan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad bahwa salatku, sembelihanku atau kurbanku atau hidupku dan matiku maka semuanya adalah untuk Allah rabbil alamin. Waqala fasalli li rabbika wanhar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman fasalli li rabbik, maka salatlah engkau kepada Rabbmu wanhar, yakni wanhar li rabbik, yakni menyembelihlah kepada menyembelihlah untuk Rabbmu ya, yakni wadhbah li rabbik. Naam. Kemudian jenis kedua dari azzabah adalah azzabah min ajli aklil lahm, menyembelih dalam rangka untuk makan dagingnya. Hadza la ba'sa bihi, karena ini tidak mengapa untuk dilakukan ya, menyembelih dalam rangka untuk supaya kita bisa makan daging dari hewan yang disembelih tersebut. Li'annahu ma dzabaha min ajli taqarrub wa ta'zim li ahad. Karena orang tersebut ya tidaklah menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri atau mengagungkan seseorang. Wa inna ma dzabaha li hajah. Akan tapi dia menyembelih karena ada sebuah kebutuhan, yakni makan ya, wal akl minhu, dalam rangka dia supaya dia bisa makan. Wa hadza la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa, li'annahu laysa naw'an minal ibadah wa yadhbahu li ba'il lahm. Karena dia ini tidak mengapa untuk dilakukan karena ini bukan merupakan bentuk ibadah ya, dan dia menyembelihnya dalam rangka untuk makan atau untuk menjual dagingnya. Kalau kita di kalau dihalalkan oleh Allah kepada kita untuk makan ya daging makanan-makanan hewan-hewan yang halal, binatang-binatang yang halal dimakan. Kalau itu dihalalkan, maka menyembelihnya juga boleh gitu ya. Jadi tidak ada kontradiksi dalam hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita dihalalkan untuk makan ya daging dari binatang-binatang tersebut yang dihalalkan, maka menyembelihnya boleh ya, kalau dalam rangka untuk supaya makan binatang tersebut ya. Jadi tidak ada kontradiksi dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. As-sadis, jenis ketiga dari menyembelih adalah adzabah ala wajhil farh wasurur. Menyembelih dalam rangka ya karena dia sedang berbahagia. Masyaallah, masyaallah. Bi munazabati zawaj, masyaallah. Ya, ini yang mau menikah ini harap diperhatikan. Ya. Yani biasanya dia bahagia, sedang berbahagia dalam rangka karena dia mau menikah. Masyaallah, masyaallah. Au munasabati nuzuli maskanin jadid. Ya. Atau dalam rangka dia menempati rumah baru. Masya Allah, ini juga entah kenapa dua contoh ini relevan ya bagi kita. Al-Qudubi Ghaib, atau ya hadirnya atau kembalinya orang yang sudah hilang sejak lama. Al-Ma Asbah Dhalik, Bijam'il Aqarib. Ya. Atau yang semisalnya, alasan-alasan lain yang membuat kita bahagia, ya lulus kuliah, ya, atau lulus atau bisa diterima kerja misalnya dan seterusnya ya, sehingga kita mengumpulkan kerabat kita kemudian kita menyembelih sebuah seekor binatang ya, kambing gitu, sapi dan seterusnya, unta misalnya, masyaallah, ayam tentunya, kemudian kita menyembelihnya kemudian kita menjamu ya kerabat keluarga kita, teman-teman kita misalnya, maka itu tidak mengapa. Wa yathbah min babi izharil farah wassurur bima hasala lahu, dia menyembelih dalam rangka menampakkan kebahagiaan yang sedang dia rasakan. Hadza la ba'sa bihi, ini tidak mengapa dilakukan. Li annahu laisa fihi ta'zimun li ahadin wala taqarrubun li ahadin, karena di dalamnya tidak ada bentuk mengagungkan dan bentuk mendekatkan diri kepada seseorang. Wa innama huwa min babil farah wassurur fi syai'in hasal, karena perbuatan dia menyembelih itu sudah hanya dalam rangka ya kebahagiaan yang sedang dia rasakan. Ar-rabi adzabah min ajli tasadduq bil lahm 'ala al-fuqara wal masakin wal mu'wizin atau mu'wazin, bisa dibaca dua-duanya. Hadza yu'tabaru sunnah, yu'tabaru sunnatan wa huwa dakhilun fil ibadah. Jenis keempat dari menyembelih adalah menyembelih min ajli tasadduq bil lahm, menyembelih dalam rangka untuk bersedekah ya, menyedekahkan dagingnya. Alal fuqara wal masakin wal mu'wizin, untuk orang-orang yang membutuhkan dari kalangan kaum fakir miskin ya. Mu'wizin ya maknanya miskin, atau mu'wazin sama maknanya miskin. Hadza yu'tabaru sunnah, ya ini dinilai sebagai amalan ibadah yang hukumnya sunnah, yakni bersedekah. Kemudian bentuk ibadah berikutnya ya, dan ini bentuk ibadah terakhir yang dibahas di bagian ini ya oleh penulis atau penulis matan ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, adalah an-nadzar. Wa dalilun nadzar yufuna bin nadzri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, mereka menunaikan nazar mereka dan mereka takut kepada hari di mana keburukan pada hari tersebut itu mustatiro, menyebar. Ya. An-nadhr huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in lam yalzamhu bi asli syara'. Nazar itu ketika seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang itu tidak wajib secara asalnya menurut syariat. Ka'an yanzura aw yanzira ain yasuma au yanzura au yanzira ayyatasaddaq bikadha ayyatasaddaq Bikada, ya, sebagaimana ketika seorang itu bernazar, ya, bernazar berpuasa atau bersedekah, ya, menyedekahkan sesuatu, ya, kalau ini begini maka anda mau berpuasa atau anda mau menyedekahkan sesuatu begitu ya. Fayalzamuhu al-wafa binadzri. Maka ketika dia melakukannya, dia bernazar, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan nazarnya tersebut, ya, memenuhi nazarnya tersebut. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatlah. Ya. Jadi nazar ketika itu nazarnya adalah suatu yang merupakan ketaatan kepada Allah, maka itu wajib untuk dilakukan. Wa nadhar na'un min anwa'il ibadah la yajuzu illa lillah. Dan nazar itu adalah bentuk ibadah, tidak boleh dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faman nazara liqabrin aw sanamin aw ghairi dhalik faqad asyraka billahi azza wa jal wa huwa nadhru ma'siyah wa syirk. Ya, barang siapa yang bernazar kepada kuburan atau berhala atau selainnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nazar maksiat, nazar kesyirikan, ya, bahkan ya itu adalah nazar kesyirikan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man nadhara an ya'siya Allah fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia bermaksiat, tidak boleh nazarnya tersebut di penuhi. Hadza wallahu alam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam. Kalau sebelumnya ya al-aslul awal ma'rifatullah, ya, ma'rifatullah azza wa jal. Ya, jadi ini adalah kita sedang membaca al-usulus tsalatsa, ya, tiga pondasi. Pondasi pertama mengetahui tentang Allah, pondasi kedua mengetahui tentang agama Islam, pondasi ketiga mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tiga pertanyaan gugur. Kita telah membahas alhamdulillah kita telah selesai membahas pondasi yang pertama, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ma'rifatullah. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas insyaallah tentang ma'rifatu dinil Islam. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.